Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kehangatan bulan suci Ramadan. Semoga 10 hari yang telah kita lalui dapat melipat gandakan semangat dan juga kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 32 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang tingginya nilai jiwa manusia di mata Allah Subhanahu wa taala serta balasan bagi mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tentunya mengenai penjelasan dari makna ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia. Betul saya mengucapkannya? Atau disingkatnya Formadina ya. Dan juga Pengajian Aulia Depok dan Majelis Taklim Al-Ikhlas Nakula Bekasi Selatan. Assalamualaikum semuanya. Cantik-cantik, segar-segar, puasa semua kan? Insya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pak, kita akan melanjutkan kembali ayat 32 ini dari surat Al-Maidah. Silakan Pak, bisa dimulai. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita berbicara tentang ayat-ayat yang menguraikan pembunuhan yang terjadi, yang oleh banyak ulama dinyatakan sebagai pembunuhan pertama, Kabil atas Habil. Di situ dilukiskan betapa merugi dia si pembunuh. Dilukiskan betapa si pembunuh menanggung dosa pembunuhannya dan terpaksa memikul dosa yang dibunuhnya secara aniaya. Di situ digambarkan betapa besar kerugian dan penyesalannya. Semua itu pada akhirnya menggambarkan bahwa pembunuhan secara tidak sah ini amat sangat buruk. Buruk buat yang bersangkutan, buruk buat masyarakat secara umum. Nah, ayat yang akan kita jelaskan sekarang ini adalah lanjutan dari ayat tersebut yang menyatakan min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karena itu, yakni karena keburukan-keburukan yang terjadi sebagai dampak pembunuhan yang tidak sah itu, disebabkan karena itu, maka kami tetapkan atas Bani Israel, yaitu siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa pembunuhannya terhadap jiwa lain. Maksudnya, siapa yang membunuh bukan dengan hak, membunuh jiwa yang lain, maka dia bagaikan membunuh atau melakukan pengerusakan di bumi, maka dia bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Kita lihat. Siapa yang membunuh satu orang, pembunuhannya itu bukan atas dasar hak. Ada pembunuhan dengan hak. Yang paling jelas qisas, ya, satu orang yang membunuh di qisas, dibunuh juga, itu namanya pembunuhan dengan hak. Ada pembunuhan dengan hak, satu orang menyerang negeri kita, mau menjajah kita dengan kekuatan senjata dan sebagainya, kita perang membela negara, membela kebenaran sehingga membunuh, itu pembunuhan dengan hak. Tetapi membunuh tanpa hak, siapa yang membunuh tanpa hak, mengeluarkan, menghabisi jiwa seseorang secara aniaya, maka satu orang yang dibunuhnya itu seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Demikian juga yang melakukan pengerusakan di bumi, kata ayat ini, itu juga bagaikan melakukan pembunuhan seluruh manusia. Ada kegiatan-kegiatan yang terlihat tidak mengeluarkan jiwa seseorang, tapi kalau dia itu pengerusakan yang luar biasa, itu dianggap pengerusakan sama semua orang. Oke. Kita lihat di sini, kita ambil, membunuh satu orang bagaikan membunuh banyak orang. Kenapa begitu? Kita lihat. Kalau satu orang sudah berani membunuh satu orang tanpa hak, maka tidak mustahil dia membunuh yang lain. Ya. Tidak mustahil dia bunuh yang ketiga. Demikian seterusnya. Tidak mustahil ya. Bahkan pembunuhannya yang kedua sudah lebih mudah baginya dari yang pertama. Yang ketiga lebih mudah dari yang kedua. Kalau begitu, yang membunuh pertama seakan-akan membunuh semua orang. Satu. Yang kedua, kita lihat. Kita lihat yang kedua. Seandainya seorang membunuh yang lain, ada enggak kemungkinan dia bunuh Anda juga? Kemungkinannya tetap ada, ya toh? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia bunuh yang ketiga. Kalau begitu, sebegitu ada satu orang yang ingin membunuh orang lain tanpa aniaya, Anda berkewajiban membela yang akan dibunuh itu, karena kalau tidak Anda bisa-bisa ikut terbunuh. Sehingga sama dengan yang lain. Lebih jauh, kenapa ini dipersamakan? Saya ingin melihat. Jiwa yang terbunuh itu manusia. Iya. Itu manusia bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa membayangkan ada satu orang hidup sendiri. Jadi kalau begitu, saya membutuhkan dia. Satu orang, kita anggap satu orang yang paling lemah, anak kecil dibunuh, ada enggak kemungkinan dia jadi pemimpin? Ada. Kalau pemimpin diterbunuh, bisa mempengaruhi masyarakatnya atau tidak? Kalau begitu, membunuh satu orang bisa akan membunuh semua orang. Yang dibunuh itu memiliki kemanusiaan, ya, sifat kemanusiaan. Yang lain punya sifat kemanusiaan juga. Kalau begitu, membunuh satu orang seakan-akan membunuh semua orang. Dia memang tidak berkata, maka dia membunuh semua orang. Seakan-akan, faka'an nama. Apa artinya ka'an nama? Wah, ini dari Usuluddin ini pasti ngerti ya. Ka'an nama, seakan-akan dia membunuh semua orang. Dan siapa yang menghidupkan, apa artinya menghidupkan? Yang menghidupkan Allah. Tetapi siapa yang menolong seseorang sehingga dia terhindar dari kematian, maka dia bagaikan menghidupkan, menolong semua orang. Ada satu orang mau tenggelam, kalau tidak ditolong dia meninggal. Siapa yang menolong orang itu sehingga tidak tenggelam, maka dia bagaikan menolong semua orang. Jadi kemanusiaan itu adalah satu kesatuan. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali pembahasan dari surat Al-Maidah ayat 32 ini setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 32. Silakan dilanjutkan Pak Kris. Baik. Satu pertanyaan. Allah telah menetapkan ini atas Bani Israel. Kenapa yang dia sebut dia tetapkan atas Bani Israel? Karena sebahagian dari Bani Israel itu membunuh, melakukan pembunuhan yang terhadap orang yang amat mulia, bukan melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi. Tidak ada yang bunuh nabi-nabi itu kecuali Bani Israel. Sebelumnya nabi-nabi tidak terbunuh. Jadi Allah menggarisbawahi ini. Itu sebabnya ada ulama tafsir, kalau saya tidak keliru, At-Tabari menafsirkan man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh nabi. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya nabi, siapapun. Seperti apa yang saya katakan tadi, semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam kemanusiaan. Sehingga siapapun yang membunuh satu orang, siapapun dia, walaupun dia orang kafir, selama tidak bersalah, maka dia bagaikan membunuh semua orang. Oke. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sungguh telah datang kepada Bani Israel rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti, tetapi kemudian dari itu yang lebih buruk lagi apa yang mereka lakukan, bahwa banyak di antara mereka sesudah kedatangannya rasul-rasul itu melampaui batas dalam kedurhakaan. Kalau sebelum datang rasul mereka durhaka, masih boleh jadi masih bisa ditoleransi, iya. Tapi sudah datang, kalau datang cuma satu rasul boleh jadi masih ditoleransi. Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami, tapi sesudah kedatangan rasul-rasul itu pun mereka masih terus melampaui batas. Nah, lebih jauh ayat selanjutnya itu berbicara tentang ada dua kelompok datang ini di zaman Nabi, ini sudah bukan Bani Israel, datang kepada Nabi minta bantuan. Nabi beri dia bantuan, diberi unta, diberi kambing, diberi guru-guru. Diajak pergi keluar kota. Setelah guru-guru ini berada di sana, mereka bunuh guru-guru itu. Unta-unta dirampas. Maka mereka ditangkap, dibunuh, bahkan dicungkil matanya. Karena mereka perlakukan seperti itu terhadap guru-guru ngaji ini. Nah, turun ayat ini menegur bahwa jangan cungkil matanya. Dia katakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, tidak ada balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dalam arti kata merampok. Mereka kan merampok. Tidak ada balasannya kecuali, dan melakukan pengerusakan di bumi kecuali mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong kedua tangannya atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Kita lihat. Ada empat hukuman yang disebut di sini. Dibunuh tanpa ampun, disalib, dipotong tangan dan kakinya, dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Istilahnya menggunakan au. Au itu apa artinya? Atau. Itu yang umum artinya au. Au dalam kata ulama-ulama bisa litakhyir, bisa litafsil. Kalau litakhyir memilih, hakim, penguasa boleh pilih. Perampok yang merampok, yang membunuh, bisa dibunuh juga, bisa disalib juga. Kalau bukan itu dia dipotong tangannya, kalau bukan itu maka dia dipenjarakan. Karena kita artikan au dengan atau, ya. Nah, Imam Syafi'i tidak mengartikan au dengan atau, tetapi dia artikan dengan meragamkan. Maka katanya, kalau perampok itu mengambil harta dan membunuh, dia dibunuh. Kalau dia hanya mengambil harta, dipotong kedua tangan dan kakinya. Kalau dia tidak mengambil harta, dia sekedar menakut-nakuti, maka dia diasingkan. Kita di Indonesia kira-kira dinusa kambangkan. Nah, diasingkan deh. Di penjara, kata ulama yang lain. Jadi ini empat. Tapi kemudian dikatakan illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali yang bertaubat sebelum kamu berhasil menangkap mereka. Mereka masih punya kekuatan, dia lari, tapi terusnya menyesal. Waduh, saya kenapa merampok? Kenapa saya ini? Mereka yang seperti itu tidak dijatuhi hukuman ini. Mereka dimaafkan dari hak Allah. Tetapi hak manusia tetap. Kalau dia ambil harta, harus dia kembalikan hartanya. Tetapi dia sudah tidak harus dibunuh. Kalau dia membunuh, maka ditanya keluarga yang terbunuh, kau mau maafkan atau mau bayar dia. Tetapi kalau dia ditangkap tanpa menyerah, maka dia harus dibunuh menurut ayat kita. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Langsung saja Pak dilanjutkan suratnya. Baik, kita lihat sekarang. Yang bertaubat, hak Allah yang harus dipikulnya dimaafkan. Apa makna itu? Tujuan dari sanksi hukum ini, tujuan dari dijatuhkannya hukuman terhadap seseorang itu, sebenarnya tujuannya agar yang lain tercegah melakukan hal serupa, itu satu. Dan yang kedua, agar yang bersangkutan terdidik tidak melakukannya lagi. Sehingga kalau orang sudah tobat, artinya tujuan sanksi sudah tidak ada karena sudah tercapai. Itu sebabnya sekian banyak dosa-dosa yang terampuni oleh Allah, kalau itu berkaitan dengan dosa terhadap Allah, sekian banyak dosa-dosa yang diampuninya begitu Anda melakukan kebaikan. Ada satu orang datang pada Nabi, saya melakukan dosa, jatuhi saya sanksi wahai Nabi. Nabi terdiam. Jatuhi saya sanksi. Nabi terdiam. Salat, habis salat dia datang lagi. Wahai Nabi, saya melakukan dosa. Akhirnya Nabi bertanya, tadi kamu wudu, udah. Salat dengan kita, salat. Oh, udah diampuni dosa kamu. Itu sebabnya, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan kesalahan kamu, keburukan kamu, dosa kamu dengan kebaikan, niscaya Allah menghapuskan. Ada satu orang berzina, datang pada Nabi, wahai Nabi saya berzina. Nabi pura-pura tidak mau dengar. Wahai Nabi saya berzina, masih tidak mau dengar. Wahai Nabi saya berzina. Nabi arahkan dia, dia tahu ini orang sudah menyesal ini. Nabi terus berkata padanya, barangkali kamu tidak zina, barangkali kamu cuma main-main begitu aja. Dia bilang, tidak wahai Nabi, saya melakukan apa yang dilakukan oleh suami dan istri. Nabi terus lihat sampingnya, ini orang gila atau bukan nih? Nabi beri kesempatan dia untuk tidak mengaku, karena Nabi sadar bahwa orang ini sudah menyesal. Itu. Jadi tujuan kita baca ini illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang yang bertobat sebelum kamu mampu menangkap dia. Tujuan dari jatuhnya sanksi hukum itu sebenarnya antara lain untuk mendidik yang bersangkutan. Karena itu kalau Anda berdosa, perbaiki diri. tidak usah beritahu orang. Nah, tetapi kalau dosa Anda berkaitan dengan hak manusia, pergi kepada orang itu, maaf ya, saya sudah pernah ambil uang Anda ini, diam-diam, tolong jangan beritahu orang. Kalau yang korupsi, untuk yang di pemirsa ini, di sini tidak ada korupsi, saya tahu. Sampaikan itu yang koruptor, kembalikan duitnya. Kalau memang Anda bertobat. Selesai, baru bertobat kepada Allah. Tujuannya itu sebabnya sekian banyak ketentuan-ketentuan hukum di dalam Islam yang kalau mau diterapkan terlalu sulit. Tidak bisa diterapkan. Mencuri, nanti dalam salah satu episode kita akan bahas di surat Al-Maidah ini. Syarat-syarat yang dipotong tangannya, kalau kita tafsirkan fakta o aidiyahuma dalam arti potong tangannya itu sangat sulit terpenuhi. Berzina, hukumnya dicambuk atau didera, itu amat sangat sulit, hampir mustahil bisa terlaksana kecuali kalau orang itu sendiri datang mengaku bahwa saya berzina. Jadi tujuannya adalah mendidik. Nah, di sini dikatakan, saya kembali kepada ayat kita ini, bahwa illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia pengampun, dia ampuni dosa yang berkaitan dengannya, dan dia Maha Pengasih, mengasihi dengan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran itu. Saya kira itu. Baiklah. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, mungkin penasaran ya, sabar dulu ya, karena kita akan jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami, karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah tadi kita mendengarkan uraian yang jelas dari Pak Kurai Sihab, saatnya saya memberikan kesempatan pada Mbak atau Ibu ataupun Bapak-Bapak untuk bertanya. Silakan, siapa dulu? Ya, bilang langsung Mbak. Siapakah yang akan memberikan hak ketika kita ditangkap padahal kita tidak melakukannya dan kita sudah menjalani hukuman? Seperti terjadi kasus yang pada Rian seperti itu. Kan Rian yang membunuh ternyata pada waktu itu sudah dihukum orang lain. Bagaimanakah dia mencari haknya, kepada siapa seperti itu? Agama mengajarkan bahwa hindarilah menjatuhkan sanksi hukum disebabkan karena adanya celah. Itu sebabnya agama merestui adanya pembela yang tugasnya bukan membela dengan membenarkan yang salah, tetapi membela, membantu hakim sehingga bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Itu sebabnya agama menggarisbawahi, Sayyidina Umar bersabda, saya lebih senang keliru dengan tidak menjatuhkan hukuman kepada yang berhak dihukum daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berhak menghukum. Orang yang tidak berhak dihukum. Oke. Nah, dalam kasus-kasus semacam ini itu dia bisa menuntut kepada yang menjatuhkan hukuman atau kepada lembaga. Dia harus diberikan ganti rugi untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jelas ya? Oke. Silakan pertanyaan berikutnya, siapa? Saya mau menanya terkait dengan dua ayat tadi, yang pertama tentang pembunuhan. Saya ingin mengaitkan dengan fenomena sosial yang ada di Indonesia. Saya kira kalau ada pembunuhan secara langsung sudah jelas, tapi ini adalah fenomena sosial semacam kemiskinan, di mana kalau masyarakat kita yang kemiskinan, yang ekonominya rendah, kalau kita biarkan terus-menerus maka dia akan mati. Apakah orang yang membiarkan ini juga bisa mendapatkan hukuman atau semacamnya bila dia membiarkan? Bisakah fenomena ini dijelaskan sesuai ayat ini? Terima kasih. Iya, kita tidak menggunakan ayat ini untuk kesana secara langsung dalam arti bahwa dia dijatuhi hukuman juga karena membiarkannya, karena ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang sanksi hukum kepada yang melakukan pembunuhan. Ayat ini hanya berbicara bahwa yang membunuh atau membunuh seseorang seperti membunuh, seakan-akan membunuh semua orang, yang memberi keselamatan kepada satu orang seakan-akan memberi keselamatan kepada semua orang. Di sini sanksi hukumnya tidak disebut, hanya dipersamakan, ya toh. Nah, dalam konteks saya ingin berkata begini, dalam konteks seorang yang mampu lantas orang-orang yang dibawa wilayah kekuasaannya, dalam dua tanda petik, saya ambilkan satu contoh, seorang majikan dia tidak memberikan gaji yang cukup atau dia menghalangi gaji dari dia punya buruhnya, lantas sang buruh mencuri, maka Sayyidina Umar menjatuhkan sanksi kepada majikan karena dia penyebab. Ya toh, jadi begitu, kita tidak lantas berkata ya dia harus dibunuh. Kita tidak membunuh, itu kita usahakan sejauh mungkin. Tetapi bahwa dia dijatuhkan hukuman, bisa hukuman ta'zir namanya, terhadap yang berwewenang membantu tapi tidak mau membantu. Jelas itu ya, termasuk dalam bidang ekonomi. Karena itu, kalau ada Anda punya hak pada satu majikan, dia tidak mau ambil, Anda bisa ambil dari dia dengan cara apapun. Karena itu hak Anda. Saya kira begitu. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, langsung, Mbak. Apakah perumpamaan orang yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh banyak orang? Dan begitu juga sebaliknya, dalam ayat 32 itu berlaku khusus untuk Bani Israel atau seluruh manusia? Iya, itu ada bahasan di kalangan ulama. Apakah syariat umat yang lalu sama atau berlaku juga terhadap kita atau tidak? Kesimpulannya, kita bisa ambil tanpa memasuki rincian, kesimpulannya begini, kalau itu ditetapkan dalam Al-Quran dan tidak ada bantahannya, tidak ada ininya, maka itu berlaku juga untuk kita. Khusus menyangkut hal ini, jelas berlaku buat kita. Bahwa siapa yang membunuh satu orang, dia bagaikan membunuh semua orang. Itu ketentuan yang berlaku sampai saat ini dan sampai akan datang. Jelasnya. Okay. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana tentang istilah pembunuhan karakter? Misalnya labeling orang tua terhadap anak, si gendut, si malas, si lamban, atau misalnya fitnah. Terima kasih. Iya, itu tidak sama dengan, itu kan nyawanya tidak keluar ya. Ya kan? Hanya pembunuhan karakter, itu juga terlarang keras. Ada ayat-ayat yang menggambarkan begini, Anda memfitnah satu orang seperti membunuh karakternya memang. Ya, tetapi itu tidak dijatuhi lantas hukuman dicabut juga nyawanya. Terkadang ada satu orang membunuh seseorang yang punya anak banyak. Sebenarnya yang dia bunuh itu bukan hanya ayahnya, bisa jadi yang ikut dibunuhnya adalah anak-anaknya. Iya kan? Nah, tetapi kita tidak lantas berkata dia dijatuhi hukuman bunuh dengan alasan membunuh banyak orang. Dia hanya membunuh satu orang. Saya kira begitu ya. Tapi memang ada istilah pembunuhan karakter itu. Memfitnah itu membunuh karakter. Tetapi tidak lantas dikatakan bahwa dia harus dibunuh juga ya. Baiklah, saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu, mas-mas maupun mbak-mbak, tapi sabar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Baik, saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya sebelum pada kesimpulan. Mbak-mbak atau mas-mas silakan. Oh, Bapak silakan, Pak. mengenai surat Al-Maidah ayat 32 tadi oleh seorang yang non-muslim dipakai untuk menyerang orang muslim sebagai alat untuk membasmi terorisme. Apakah itu dapat dibenarkan? Terima kasih. Ayat ini digunakan oleh non-muslim untuk menyerang orang Islam yang teror. Kita heran itu kalau non-muslim menggunakan ini. Apa dia percaya ini? Dia percaya atau tidak? Nah, itu yang pertama. Kalau kita berkata, bisakah ayat ini digunakan untuk sebagai pegangan memberikan sanksi hukum kepada terorisme? Oke. Jawabannya begini, kita harus tahu dulu persis apakah yang bersangkutan itu teroris atau bukan. Ini dulu satu, kita tidak ingin menjatuhkan sanksi hukum kalau dia bukan teroris. Seperti misalnya sekarang, kita ambil contoh, itu orang yang berjuang membela negaranya, teroris atau bukan? Bukan. Nah, tapi ada kan yang berkata teroris? Ada. Nah, itu. Jadi tidak boleh dong digunakan ini. Tapi kalau memang dia ternyata teroris sesuai dengan ketentuan hukum, maka ayat ini bisa digunakan karena memang seperti yang saya katakan tadi, Imam Malik beranggapan kata au di sini berarti peragaman sesuai dengan dosa atau pelanggaran yang bersangkutan. Imam, pemerintah bisa memilih di antara hukuman-hukuman, sanksi-sanksi hukum di sini, apa yang paling tepat dijatuhkan. Walaupun ayat ini pada mulanya, dari sebab nuzulnya, turun menyangkut perampokan, yang merampok itu bisa hanya menakut-nakuti orang. Bisa enggak? Teror enggak itu? Kalau Imam Syafi'i, kalau sekedar menakut-nakuti orang tidak membunuh, maka hukumannya dia dinusakambangkan. Nah, itu kita, ya kan? Terhadap teroris atau tidak ini? Terhadap teroris, karena memang dia yang menakut-nakutkan. Kalau dia dibunuh tanpa ampun, dia membunuh, merampok lagi harta benda, dibunuh dan disalib, begitu seterusnya. Jadi bisa, tetapi jangan lantas seorang yang mempertahankan ajaran agamanya, seorang yang mempertahankan negaranya, seorang yang mau mengusir penjajah, saya namai teroris, baru saya katakan bunuh dia. Kan tidak. Nah, yang kembali saya berkata, heran kalau ada lantas non-muslim berkata saya mau pakai ayat ini. Memangnya dia percaya ayat ini? Jelas Pak ya? Okay. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini mengenai perzinahan. Kalau seseorang tertangkap tangan dalam perzinahan, kemudian dihukum, apakah kelak kemudian hari di akhirat masih dapat hubungan lagi Ustaz? Iya, kita mau lihat dulu Pak ini. Tertangkap tangannya itu bagaimana? 4 orang atau tidak Pak? Itu sanksi hukum zina hampir mustahil. Karena apa? Harus yang menyaksikan 4 orang. Bukan cuma menyaksikan 4 orang, tetapi menyaksikan perbuatan itu secara real dan betul-betul zina. Tapi dalam saat yang sama, agama Islam menganjurkan orang jangan mendekati tempat-tempat yang tidak baik. Jadi bagaimana dia mau lihat? Jadi hampir tidak ini. Nah, pertanyaan Bapak, apakah... Nah, itu ulama lantas beda pendapat menyangkut hal itu. Tapi saya bisa berkata begini, kalau dia dijatuhi hukuman dan dia menyesali perbuatannya, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia dijatuhi hukuman, dia tidak menyesali, unsur tobatnya tidak ada. Iya kan? Unsur tobatnya tidak ada. Ya, dia mempertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Ada seorang di zaman Nabi dijatuhi hukuman, dia mendesak, jatuhi saya hukuman ini. Nabi bersabda, seandainya dia punya tobat dibagi sama kamu semuanya, kamu semua bisa dapat itu tobat. Karena dia sudah tulus. Nah, tujuan dari sanksi telah tercapai pada yang bersangkutan. Allah tidak akan menuntut lagi di hari kemudian karena dia itu. Tapi kalau dia tidak tobat, ya tidak. Itu juga seperti itu juga pencuri atau koruptor sudah ditahan, sudah dia tidak tobat, masih dituntut atau tidak? Iya dong, dituntut. Apalagi dia tidak mengembalikan hak itu, ya kan? Oke. Okay. Baik Pak, kita sampai pada kesimpulannya, silakan Pak. Oke, kita lihat di kesimpulan. Saya kira yang pertama barangkali yang kita ingin garis bawahi di sini adalah pentingnya hak hidup. Hidup itu harus dipertahankan. Karena itu orang berkata begini, ada orang berkata jangan takut mati, ya. Sebenarnya yang lebih perlu digarisbawahi, jangan takut hidup. Hidup itu harus dipelihara. Hidup itu milik Allah. Hanya Dia yang berhak mencabutnya. Sehingga Anda punya kehidupan pun bukan milik Anda. Itu milik Allah. Karena itu seorang manusia tidak boleh mencabut hak hidupnya, apalagi hak hidup orang lain. Itu juga nanti kita lihat kenapa agama melarang etanasia. Itu pembunuhan, membunuh karena kasihan ya orang sakit. Itu karena hidup hak Allah. Nah di sini itu pula sebabnya siapa yang membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, seakan-akan membunuh semua orang, dan memberi kesempatan hidup pada seseorang dianggap telah memberi, karena hidup adalah hak yang sangat mutlak bagi setiap manusia. Itu pertama kesimpulan kita. Yang kedua barangkali yang kita bisa ambil kesimpulan di sini, bahwa manusia itu harus membela setiap orang yang terancam dibunuh secara tidak sah. Nah, secara tidak sah. Logikanya antara lain, kalau ada satu orang dibunuh secara tidak sah, maka tidak mustahil yang bersangkutan sendiri akan terbunuh. Yang ketiga, dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial yang membutuhkan yang lain. Yang keempat, yang saya akan ambil kesimpulan di sini, tentang tujuan dari dijatuhkannya sanksi hukum terhadap terpidana. Tujuannya itu yang pertama adalah agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, agar yang bersangkutan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Karena itu, kalau ada orang yang tertangkap, yang datang menyerahkan diri karena insaf, maka hak Allah atas dia tidak dituntut Allah. Yang dituntut dari dia hanya mengembalikan hak manusia yang diambil. Yang terakhir mungkin kesimpulannya adalah bahwa sekian banyak dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang diampuni Allah karena Anda berbuat kebaikan. Saya kira itu yang dapat kita simpulkan. Baiklah, terima kasih Pak Quraish atas uraian yang sangat indah ini. Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak dan juga bapak-bapak atas kehadirannya di sini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Pemirsa, Demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga melalui pertemuan kita kali ini akan membuat kita senantiasa saling hormat menghormati antara sesama dan membuat kita takut untuk berbuat aniaya terhadap orang lain dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang pemaaf dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode mendatang dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Ma'idah. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ineke Kusyarawati, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.